Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam terus kita ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya, pelindungannya, serta mendapatkan syafaat dari Allah dan Rasulnya di kemudian hari kelak nanti. Untuk itu marilah kita mendengar sejenak melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, yaitu dalam acara penyejuk keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayaini wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adabin min 'indih aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Artinya, katakanlah, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu azab yang besar dari sisinya, dan azab dengan tantangan kami. Sebab itu, tunggulah, sesungguhnya kami menunggu-nunggu bersamamu. Kajian kita saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah sudah tetapkan pilihan atas segala sesuatu, baik itu apa yang sudah kita lakukan, kebaikan tersebut ataupun keburukan yang sudah dilakukan oleh orang-orang kafir pada saat itu. Maka di sini Allah tegaskan bahwasanya orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka hanya menunggu dua perkara. Dikatakan di sini dengan bahasa husnaya ini. Sedangkan orang kafir adalah menunggu satu, yaitu mereka akan tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala, atau melalui tangan orang-orang mukmin mereka mendapatkan siksaan tersebut. Maka marilah kita lihat dalam terjemahan atau dalam tafsir Mutawalli Sya'rawi ini mengatakan husnaya ini di sini adalah satu artinya ghanimah, dan husnain yang kedua itu adalah asyhadah. Jadi ghanimah itu artinya harta rampasan perang. Itu sudah jelas dapat karena mereka berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Dan yang kedua, apabila mereka mati di medan peperangan, mereka akan mendapatkan syahadah. Syahadah dalam arti kata syahid di medan peperangan. Mungkin Ustaz Zainal atau Ustaz Perdana bisa menambahkan sehingga terjadi perbedaan antara kaum kafir atau kaum mukmin yang perbedaannya itu yang sangat jauh sekali. Iya, di sini benar ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul bahwa ihdal husnayain itu dapat dimengerti bahwa menang itu adalah baik, kalah itu adalah baik. Menang itu baik karena mungkin dapat harta rampasan perang dan mungkin dapat kemerdekaan. Kalaupun kalah, kenapa kok disebutkan kalah itu baik? Orang mungkin berpikir nggak mungkin kalah itu baik. Kalau kalah pasti terhina. Tidak, kalah itu baik karena mungkin ada orang yang terbunuh dan sehingga mati syahid. Mati syahid itu sendiri adalah suatu kebaikan. Dia akan mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalah itu dikatakan baik karena apa? Karena kita sudah berjuang mempertahankan negara ini dan rupanya mengapaikan mencapai hasil kalah. Kalaulah tidak berjuang, maka itulah sebenarnya yang buruk tadi. Jadi orang yang berbuat baik, menang kalah itu bukan masalah. Karena apa? Karena kebaikan yang dia song-song itu tetap adalah kebaikan. Tetapi orang yang berbuat jahat, menang kalah itu adalah suatu masalah. Karena caranya sendiri sudah curang. Menang dia curang, kalah dia curang. Menang curang itu tidak enak, apalagi kalau sudah kalah. Maka di sini suatu motivasi bagi kita bahwa pilpres yang baru saja telah selesai kita lakukan ini menjadi pelajaran bagi umat Islam di Indonesia, atau menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia, bukan kemenangan dan kekalahan yang kita sesali, tetapi adalah berbagaimana orang yang baik itu harus menjunjung tinggi kemenangan dan kekalahan. Karena apa? Karena kebaikan yang dia anut dan dia pertahankan. Iya, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa ayat ini menginspirasikan saya satu pemahaman baru, bahwa di dalam kehidupan ini harus ada gambaran ketika kita melakukan sesuatu. Semakin jelas gambaran itu akan membuat kita semakin semangat, mudah ya, dan bersemangat untuk melakukannya. Yang menarik adalah bahwa ayat ini memberikan keterangan tentang itu. Ketika Allah mengatakan orang-orang yang melakukan kebaikan, illa ihdal husnayain, mereka tidak pernah mundur dari perbuatan baik yang mereka lakukan, karena sudah tergambar betul di hadapan mereka. Kalaupun berperang, secara khusus dalam ayat ini, kalaupun nanti berperang kami kalah, toh juga nanti Allah akan memberikan tempat yang baik. Seandainya pun kami menang misalnya, tentu kebaikan akan jauh lebih banyak lagi, dapat harta rampasan perang, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuat mereka membenci untuk tidak melakukan tindakan apapun, karena mereka tahu betul kalau seandainya mereka tetap diam di kota Madinah, tidak mau ikut berperang, maka mereka paham betul yang akan terjadi adalah akan ada dua kemungkinan, ya. Orang lain, pasukan kafir akan mengalahkan mereka, dan itu adalah merupakan satu penghinaan. Yang lebih hina lagi adalah ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka di hari akhirat nanti akibat sikap mereka yang lebih banyak diam, tidak mau bergerak. Nah, inilah yang menjadi satu hal yang harus catatan terbesar kita. Banyak sekali di antara kita berpikirnya seperti ini. Ketika dia disuruh belajar tidak mau, yang dia pikirkan adalah enaknya tidak belajar, main-main kesana kemari, itu sangat indah. Dan dia sangat membenci belajar, kenapa? Karena dia pikir belajar itu hanya akan menyusahkan saja. Belum lagi ditambah dengan semacam persepsi dalam kehidupan masyarakat, banyak sarjana yang sudah profesor aja nganggur, profesor aja nganggur, konon lagi sarjana, ya kan? Belajar habis-habisan uang di luar negeri misalnya, tapi ternyata pulang tidak banyak menghasilkan uang, hanya sekedar menghabiskan uang tapi tidak banyak untuk mendapatkan uang, ya? Uang. Ada pandangan seperti ini sehingga akhirnya mereka menjauhi perbuatan baik dan melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak perlu. Nah, disinilah kita ya semua ingin mengingatkan diri kita sendiri dan juga generasi muda kita, pandangan yang dijelaskan dalam Al-Quran inilah yang harus dijadikan ditanamkan ke dalam pemikiran diri kita dan juga generasi kita. Tanamkan bahwa ketika melakukan kebaikan hanya ada dua kemungkinan, dapat kebaikan itu atau dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, atau kedua-duanya. Kalau kita tidak melakukan kebaikan tersebut, yang terjadi adalah kita akan sangat membenci bahwa diri kita akan ditelantarkan, diri kita akan tidak dihormati orang lain, dan yang lebih parah lagi adalah kita tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang sangat menarik sekali ketika Allah berfirman dan berkaitan yang sudah dijelaskan Ustaz Perdana tadi, bahwasanya di sisi lain bahwasanya mereka menunggu sesuatu yang mana sesuatu itu adalah azab Allah, dan satu sisi orang beriman ini menunggu tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berfirman dalam membahasakan wa nahnu natarabbasu, artinya ini adalah orang-orang yang beriman akan melihat bahwasanya janji Allah itu akan datang. Maka ketika orang-orang kafir tidak mengindahkan apa yang sudah diperintahkan Allah itu, maka timbullah artinya ancaman dengan membahasakan fatarabbasu. Artinya ini adalah tahdid, ancaman. Ancaman betul-betul Allah akan mendatangkan azab bagi orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah dua istilah, Ustaz Arifin. Pertama istilahnya itu adalah mawa'id syaitan, kedua mawa'id Allah. Nah, artinya apa? Artinya mawa'id syaitan itu adalah janji-janji syaitan, mawa'id Allah adalah janji-janji Allah. Kalaulah kita renungkan kira-kira, Ustaz Arifin, seberapa banyak janji syaitan itu dapat menjamin dengan janji Allah? Iya. Sebenarnya satu hal yang perlu kita cermati, bahwa tidak ada yang lebih kuasa di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai setan itu sendiri pun dia dapat menggoda manusia, dapat menggoda makhluk lain berkat izin dan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menduga bahwa setan lebih kuat daripada Allah. Karena apa? Karena lebih banyak orang yang sesat di dunia ini daripada orang yang berbuat baik. Tidak. Kesesatan yang dilakukan oleh setan itu juga berkat restu dari Allah Subhanahu wa taala dan berkat keinginan apa? Berkat kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain kita mengatakan bahwa sebenarnya azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini selalu lebih ringan daripada kebaikannya. Jadi disebutkan ihdal husnayain, kebaikan dua, double. Sementara untuk azab cuma disebutkan bi'azabin, dengan nakiroh. Artinya aku sebenarnya sebagai Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mengazab kalian. Aku lebih ingin kalau semuanya termotivasi untuk berbuat baik. Jangan berpikir untuk berbuat buruk karena akan mendapatkan azab. Kalaupun mungkin aku akan mengazab kalian, aku akan mengazabnya tidaklah begitu dahsyat. Walaupun sebenarnya sesuai kekuatan Allah dengan azabnya. Ketika Allah itu maha kuasa, maka azab Allah yang kecil pun tetap disebut dengan dahsyat tadi. Bi'azabin min indi au bi'aidina. Atau sebenarnya azab itu sebenarnya tidak saja Allah yang melakukan, tapi alam akan mengazab dirinya sendiri. Seperti kata Ustaz Perdana tadi, orang yang malas belajar akan diazab oleh kemalasannya. Dia akan merasa, ya Allah, kalaulah dulu saya belajar, insya Allah saya lulus. Kalaulah saya tekun, mungkin saya ranking. Mungkin kalau misalnya saya belajar semangat lebih sedikit dari apa yang telah saya tekuni saat ini, mungkin saya dapat beasiswa ke Al-Azhar Mesir, atau mungkin saya dapat berangkat ke Australia atau ke Amerika. Ini merupakan azab karena kemalasan yang pernah dia lakukan. Begitu juga orang yang mungkin bekerja, kalaulah saya lebih subuh bangun jam 3 malam, mungkin saya dapat menghasilkan makanan lebih banyak untuk dijual di pagi hari. Keluhan-keluhan ini adalah bukti dari azab karena kemalasan yang pernah dia lakukan. Iya, memang sangat menarik sekali ini, Ustaz. Bahwasanya kalau saya mengkaji dengan huruf Arab ini, dengan balaghahnya, ketika Allah mengatakan tarabbasu bina illal ihdal usnayaini, setelah itu masalah azab ayusibakumullah bi'adzabillah. Kata-kata bi'adzabin minallah min 'indih. Artinya apa? Kata-kata bi ini adalah ada sebuah penafsiran mengatakan bahwasanya bi ini turun azab itu sedikit demi sedikit. Seperti dibilang Ustaz Perdana tadi, kalau seorang pelajar itu malas, maka akan ditimpa dengan kemalasannya. Kalau kemalasannya itu sedikit dia lakukan, maka sedikitlah ini menimpa kepada dia. Kalau maka banyak, kalau sedikit lagi dia melaksanakan kemalasan, sedikit lagi akan bertambah. Begitu juga dengan nikmat, sesuai dengan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata-kata bihin tidak dengan kullu kul apa atau tidak dengan ala semuanya akan menimpanya. Ini adalah dengan kata bi. Kata bi ini adalah kata kebersamaan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Berarti ini kan menunjukkan rahmat apa? Allah. Ya? Rahmat Allah. Keadilan Allah yang sangat sempurna. Tidak ada seseorang pun yang dizalimi. Ya, ini bukti di sisi lain kebaikan Allah di sana sini. Bukan saja dalam dua kebaikan, dalam menurunkan azab pun disesuai dengan porsinya ya. Porsinya masing-masing. Ya. Ya. Jadi dalam kata yang lain, seberapa besar kita akan memperoleh kebaikan itu tergantung dari seberapa besar usaha kebaikan yang kita lakukan. Ya. Seberapa besar penyesalan yang akan kita dapatkan itu tergantung dari seberapa malas kita melakukan suatu kebaikan. Atau boleh jadi bukan begini Ustaz Perdana. Besar kebaikan yang kita peroleh itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak, maka disebut dengan husnayain itu berlipat ganda. Kita melakukan kebaikan sedikit tapi Allah melimpahkannya kucuran begitu banyak. Diilustrasikan satu kebaikan dibalas Allah 700 kali lipat. Tapi begitu kita melakukan satu kesalahan, Allah hanya membalas dengan kesalahan yang setimpal saja. Ini merupakan kebaikan di sana sini. Itulah kesimpulannya dengan Allah membahasakan husna karena itu adalah sighah mubalaghah bahasa yang sangat tinggi kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan saja Allah selalu memberikan kebaikan yang sangat tinggi kepada kita, sehingga rahmat Allah selalu tercurahkan kepada umat Islam atau kaum muslimin dan muslimat semuanya. Saya Fazrul Haq, bersama saya Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.